Mitra bisnis RUU pembebasan lahan yang sudah disahkan oleh DPR bulan Desember lalu dianggap menjadi solusi yang selama ini ditunggu-tunggu untuk mendukung pengembangan pembangunan infrastruktur nasional. Tidak hanya itu, undang-undang pembebasan lahan ini juga diharapkan menjadi solusi dari isu sosioekonomi di mana biasanya bila ada publikasi tentang rencana negara membeli lahan pribadi untuk kepentingan umum, ada saja oknum yang menunggangi pemilik lahan untuk tidak mudah memberikan lahannya dan cenderung meminta harga lebih tinggi lagi. Untuk membahas soal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Ini kan fenomena ekonomi biasa, Mas, lepas dari apakah preman atau apa. Kalau Anda tahu sebuah daerah, satu area mau dibeli orang, respons natural aja alami. Apa yang kira-kira Anda lakuin? Anda naikin nggak harganya? Itu natural aja, kita nggak bisa. Saya nggak mau nyalain itu. Tetapi sampai level mana gitu kan? Dan apakah itu mengganggu atau enggak? Itu sebabnya pembangunan kota, itu biasanya master plan-nya di rencana misalnya ibu kota nih. Misalnya Jakarta dikatakan mau pindah. Nggak disebut di mana kan? Kenapa nggak disebut di mana? Karena sekali orang tahu, itu spekulasinya mulai. Anda bayangin kalau ibu kota Republik Indonesia pindah ke satu tempat, orang udah tahu. Dari sekarang dia beli semua kan. Nanti ketika mau dibangun, ya harus deal dengan orang itu. Pertanyaannya adalah apakah tindakan ini salah secara hukum? Enggak kan? Kalau itu mengganggu dengan harga yang tinggi, ya iya terjadi. Tapi kan kita nggak bisa blame dengan itu. Itu makanya dibutuhkan undang-undang pembebasan lahan ini yang berkaitan dengan yang namanya eminent domain gitu loh. Jadi kalau untuk kepentingan publik, maka ada wewenang untuk mendapatkan tanah itu. Kalau enggak, Anda harus berhadapan dengan orang-orang yang tadi Anda sebut itu. Apakah itu salah secara hukum? Gimana nyalainnya? Kalau dia tahu bahwa, saya misalnya tahu bahwa lahan depan rumah saya akan jadi jalan, ya saya beli dong dari sekarang informasinya kan. Informasinya saya beli, kemudian saya milikin lahan. Ketika orang mau pakai, saya tahu harganya kan pasti lebih tinggi. Itu sebabnya makanya di banyak negara, di Amerika, di mana-mana, ada yang namanya eminent domain law. Ini yang terjadi dengan, yang kita lakukan dengan undang-undang pembebasan lahan. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.